إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله di dalam Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum mukminin, orang-orang yang telah beriman kepadanya, iman mereka yang benar, iman mereka yang baik dan jujur, membawa mereka kepada sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Iman yang benar tersebut menjadikan mereka orang-orang yang berada pada kriteria yang sangat tinggi. Salah satu dari sifat-sifat orang yang beriman, yang Allah muliakan dan Allah puji mereka, yang Allah sebutkan dalam surat Mukminun, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Salah satu sifat mukminin haqqan, sifat orang yang beriman yang benar-benar iman ada pada hatinya, yang benar-benar iman tertanam dalam kalbunya, mereka itu selalu menjaga farji-farji mereka. Lifurujihim hafidhun. Mereka jaga kemaluannya. Mereka jaga sesuatu yang timbul karena syahwat, birahi, dan kebutuhan biologisnya. Mereka jaga itu dari segala yang Allah haramkan. Mereka jaga dari segala yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zina ataupun itu liwat, hubungan bebas laki-wanita, ataupun hubungan bebas laki sama lelaki, wal'iyadzubillah, homoseks, dan segala bentuk pelampiasan syahwat, segala bentuk pelampiasan nafsu yang tidak dihalalkan oleh Allah, mereka jaga syahwat mereka. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang demikian, man hafidha ma baina lahyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin, menjaga di antara kedua rahangnya, mulut, mata, dan telinganya, dan menjaga yang di antara kedua pahanya, syahwatnya, farjinya, dia jaga dari segala yang haram, maka aku jamin jannah baginya, surga baginya. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Mereka mukminin, orang-orang yang menjaga farjinya dari segala yang haram, termasuk dari bentuk penjagaan farji dari yang haram, bentuk kesempurnaan penjagaan syahwat dari yang haram adalah dijaga syahwat itu melalui penglihatannya, sehingga orangnya tidak akan melihat dengan matanya sesuatu yang haram baginya untuk dia lihat, yang tidak halal baginya untuk dia pandang, baik itu foto, gambar, baik itu yang mereka sebutkan dua dimensi ataupun tiga dimensi, yang mati maupun bergerak terlebih lagi, mereka jaga dari semua itu. Karena dengan menjaga penglihatannya, akan terjaga syahwatnya dari yang haram. Dengan menjaga pandangannya, akan terjaga farjinya dari yang haram. Banyak terjadi kemaksiatan syahwat bermula akibat pandangan, bermula dari akibat penglihatan, melihat ini dan itu yang tidak halal baginya. Oleh karenanya Allah sebutkan kepada mukminin maupun mukminat, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahun. Katakan kepada mukminin untuk mereka menjaga, menundukkan pandangannya, menundukkan matanya dari yang haram, tidak boleh dia lihat, dan menjaga farjinya, karena kaitannya sangat erat antara menjaga pandangan, menjaga mata, dengan menjaga farji dan syahwatnya. Begitu mata diumbar, dia lihat, dia tonton, dia nikmati dengan matanya, dengan penglihatannya sesuatu yang haram, maka tidak akan jauh dia akan terjerumus dalam kemaksiatan syahwat, akan terjatuh dalam kemaksiatan birahi dengan berbagai bentuknya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Termasuk kesempurnaan penjagaan syahwat, penjagaan farji adalah menjaga sentuhan, menjaga pegangan dengan tangannya, sehingga mukminin tidak akan memegang, tidak akan menyentuh dengan tangannya sesuatu yang tidak halal untuk dia pegang, sesuatu yang tidak boleh dia sentuh, baik itu lawan jenisnya ataupun yang lainnya, dia sentuh dengan tangannya, termasuk menjaga sentuhan dengan tangannya, memegang kemaluannya sendiri, agar kemudian tergerak syahwatnya, agar kemudian terlampiaskan nafsunya. Na'udzubillah min dalik. Semua itu bukan sifat mukminin, orang yang tidak menjaga syahwatnya dari yang haram. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka mukminin sangat menjaga syahwat mereka, farji mereka dari yang haram. Perkara itu tidak mutlak, karena manusia pasti punya nafsu, pasti punya syahwat. Oleh karenanya Allah menyebutkan mukminin menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal. Di mana ayat kemudian menyebutkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ketika itu dengan istri mereka. Kecuali ketika itu dengan budak-budak wanita mereka, budak hamba sahaya yang mereka miliki, yang dijual belikan, dan hukum-hukumnya ma'ruf dalam fiqih. Dua ini, wanita, satu sebagai istrinya yang dia nikahi dengan sah, dengan akdun nikah, dengan ijab, kabul, maka tidak tercela mukmin melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Tidak tercela, bahkan berpahala ketika syahwatnya dia salurkan kepada istrinya. Itu tempat yang dihalalkan oleh Allah. Begitu pula kalau itu budak-budak mereka yang dia peroleh dengan cara-cara yang syar'i, ghanimah, ketika ada peperangan muslim dengan kufar, dia mendapat bagian budak hamba sahaya, wanita, atau itu dia jual atau dia beli, dia dapati budak perempuan ini, dan dia lampiaskan syahwatnya padanya, juga seorang mukmin tidak tercela karenanya. Itu dihalalkan oleh Allah. Fa innahum ghairu malumin. Dan ketika Allah sebutkan batasan mereka melampiaskan syahwat kepada dua manusia ini saja, istri dan budaknya, menjelaskan kepada kita bahwa hanya mereka, hanya istri, hanya budak orang yang diperbolehkan oleh Allah seorang mukmin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah untuk berhubungan syahwat dan melampiaskan nafsu padanya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di akhir ayat Allah menyebutkan tentang kaum mukminin yang sifat mereka seperti dalam ayat tadi, selalu menjaga syahwatnya. Lifurujihim hafidhun, mereka jaga nafsunya, birahinya, agar tidak terseret kepada perbuatan yang haram dan yang dosa. Kecuali ketika itu kepada istrinya atau budak wanitanya. Lalu Allah katakan, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang mencari selain itu, yang menginginkan selain itu, maka mereka itu telah melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, yang menginginkan selain itu, artinya dia menginginkan syahwatnya terlampiaskan, dia ingin puas nafsu birahinya, namun selain kepada istrinya dia belum menikah, dan juga selain kepada budak wanitanya dia tidak memiliki budak wanita, namun dia ingin melampiaskan syahwatnya di selain dua ini, apapun itu bentuknya, apapun itu caranya, faulaika humul adun. Allah cela mereka bahwa mereka itu orang yang telah melampaui batas, batasan Allah. Berarti dengan itu dia telah pindah dari yang Allah halalkan kepada yang Allah haramkan, melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Khalik penciptanya. Berarti dengan itu dia telah melampaui syariat Allah, batasan yang telah Allah berikan kepada hambanya. ayat ini, para ulama sebutkan dalil yang tegas, dalil yang jelas menunjukkan haramnya segala perbuatan nafsu, segala pelampiasan syahwat selain kepada istri, selain kepada budak wanitanya. Maka termasuk di dalamnya adalah haramnya onani ketika seorang lelaki, seorang anak muda melampiaskan syahwatnya, memuaskan nafsunya dengan tangannya sendiri atau dengan cara yang lainnya. Dengan memandang suatu gambar wanita atau melihat menonton sesuatu, terlampiaskan syahwatnya, puas dengan itu, terkeluarkan, terlampiaskan nafsunya dengan itu, padahal itu bukan istrinya, bukan budak wanitanya. Adun, berarti dengan itu dia telah melampaui batasan Allah. Dia tinggalkan yang halal, dan dia telah melakukan yang haram. Adun, dan bukan demikian sifat orang yang beriman kepada Allah. Bukan demikian orang yang jujur imannya kepada Allah. Bukan demikian orang yang benar imannya, takwanya, takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah syahwat kita dari segala yang haram. Jagalah farji, jagalah pegangan tangan, jagalah pandangan mata, jagalah pendengaran agar tidak menyeretmu kepada kemaksiatan dan kemungkaran yang itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك اللهم وأصلح بهم البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة